بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Setiap insan, setiap Bani Adam memiliki tabiat, watak, karakter. Ada yang merupakan tabiat bawaan, ada yang merupakan tabiat karakter yang diusahakan, diupayakan, atau karena pengaruh pihak lain, mungkin teman karibnya, lingkungannya, kondisi, keadaan tertentu. Ini sunnatullah pada Bani Adam. Barakallahu fikum. Ibnabdina azakumullah, tabiat ini, karakter ini ada kalanya tabiatul khair, tabiat pembawaan yang baik, karakter-karakter yang baik, yang bagus, baik dalam pandangan syariat tentunya. Ada kalanya pula karakter-karakter yang kurang bagus, yang tidak baik, buruk jelek dalam pandangan syariat, dalam bahasa agamanya disebut dengan khuluqun, akhlak. Kadang memiliki akhlak yang mulia, kadang ada akhlak yang tercela. Akhlak mulia ada yang memang bawaan asal, karakter mendasar, tabiat asli orang tersebut, ada kalanya diusahakan dan diupayakan. Juga terkait dengan yang buruk tadi. Ada pula barakallahu fikum sebuah perangai. Ketika perangai itu ada pada seorang insan dalam batas normal, hal yang wajar. Namun ketika perangai itu ada pada seorang insan dalam batas yang melampaui kewajarannya, mujawadul haddi al-hulu, melampaui batas kenormalan, batas kewajaran, namanya hulu, baik hulu melampaui batas atau hulu kurang dari batasan, ini menjadi hal yang tercela, menjadi hal yang dikecam dalam Islam karena hulunya itu. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, kita sebagai seorang muslim terikat selalu dengan bimbingan syariat. Yang dianjurkan dalam Islam, kita harus memiliki perangai-perangai yang bagus, perangai-perangai yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Kalau ada pada pembawaan kita, pada aslinya kita, alhamdulillah ala taufiqih, sempurnakan, jaga, pelihara istiqomah di atasnya. Namun ketika kita belum memilikinya atau belum sempurna dalam memilikinya, diminta takasub, berusaha, berupaya, berjuang, berlatih supaya memiliki perangai tadi yang mulia tadi, yang bagus tadi. Kita dilarang, dikecam punya perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang jelek, harus kita tinggalkan. Kita bersihkan, berjuang sekuat tenaga untuk merubahnya menjadi perangai yang baik. Barakallahu fikum. Jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan, oleh persahabatan, pertemanan yang buruk, yang jelek, mengubah akhlak kita, perangai kita. Berjuanglah ketika punya perangai yang jelek tadi untuk merubahnya, menghilangkan, merubahnya menjadi perangai-perangai yang santun, perangai yang bagus. Barakallahu fikum. Ketika ada sebuah perangai manusiawi ada pada Bani Adam secara umum dan diizinkan, diperbolehkan dalam batas yang normal, tidak masalah, lumrah, wajar bagi masing-masing kita punya perangai semacam itu selama dalam batas yang normal. Berjuanglah, berusahalah, jangan sampai melampaui batasannya, sampai ghulu, ifrat, at-tafriq. Jangan, sebab Islam mengecam tindakan al-ghulu yang melampaui batas, membinasakan pelakunya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang melampaui batas. Binasa orang-orang yang melampaui batas. Binasa orang-orang yang melampaui batas itu. Mutanatti', yang takalluf, yang tasyaddud, yang ghulu, yang ekstrim dalam segala hal. Baik dalam berucap atau yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Ada sebuah perangai, istilah dan bahasanya baru muncul era sekarang ini. Mereka mengistilahkan dengan kalimat baper, bawa perasaan. Ini sebuah perangai, sebuah karakter, tabiat pada Bani Adam. Bahwa perasaan itu diterjemahkan, ditafsirkan, dijabarkan sebagai suatu sikap yang sangat sensitif dalam segala hal. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati, mudah tersanjung, serba sensitif, dan itu tingkatannya melampaui batas kewajaran. Ya, baper namanya, ikhwan. Ada orang lagi berbincang-bincang tentang sesuatu, baper, jangan-jangan saya yang dibicarakan. Jangan-jangan saya yang diobrolkan. Jahat sekali dia. Itu satu sisi. Baper wah ini kayaknya saya yang dimaksud ini. Nah, sabar dulu dong, saya kan orangnya kan ya melambung tinggi, dia terbang ke angkasa, bayang-bayangannya merasa tersanjung, terpuji. Nah, gembira dia. Dibahasakan dengan istilah HSP. Apa latinnya, Evan? HSP mereka membahasakan Highly Sensitive Person. Keren rasanya. Ya, karena browsing. Supaya tahu gambaran baper. Apa ya, saya browsing dulu. Ini apa yang mau dengan baper ini? High itu kan yang kelas tinggi. Sensitif berlebihan pada seseorang. Itu baper. Dan kalau sudah terjangkiti penyakit HSP ini, semuanya menjadi sensitif. Entah itu sanjungan, entah itu bulian atau apapun, itu menjadi serba sensitif. Barakallahu'alaikum. Ada ya macam-macam bentuknya itu. Percakapan misalkan dalam grup WA, membicarakan sesuatu, tidak nyebut nama, tidak nyebut tempat, tidak nyebut apa, dia baper. Entah bapernya merasa dibully atau bapernya merasa dipuji. Loh, saya ini mesti anak yang dibicarakan ini anak ini. Oh, tega dia sama anak kayak gitu. Teman saya loh ini. Orang baper langsung gitu mewek dia. Akhirnya apa? Tidak ada tasabut, wala tabayun, wala cross check, langsung masuk di hati dia. Wah, dia tega sama saya, mazalimi saya, kejam sama saya, bengis sama saya. Muncul kebencian kepada dia, marah kepada dia dan segala macamnya. Muncul penyikapan-penyikapan dalam keseharian. Berubah penyikapannya. Ketemulah salam wala kalam. Ketemu cemburut muka, dan ngasih muka. Nah, ini orang-orang yang membicarakan ana di situ. Atau sebaliknya, pujian gitu. Nah, ini ana ini mesti ana ini. Siapa tutup saya ini? Memang saya orangnya. Siapa lagi yang punya kayak gini kalau bukan ana ini? Masya Allah ana. Lambung tinggi dia, besar kepalanya, terbang ke angkasa. Seakan-akan dia begitu besar, padahal gak ada penyebutan nama, wala tempat, wala syekh. Baper, bawa perasaan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini gambaran ringkas terkait dengan masalah baper. Bapernya bisa dalam segala hal, dalam segala bentuk, dalam segala model, dan baper itu bisa muncul dalam berbagai macam keadaan dan kondisi. Ini adalah perangai karakter yang ada pada personal individu seseorang. Iman binti nasakumullah, apakah bab ini normal? Apakah watak ini normal? Barakalakum. Ikhwan fillah jazakumullah, orang tersinggung itu wajar, manusiawi. Orang suka dipuji itu hal yang manusiawi. Nah, gitu ya. Orang enggak suka dibicarakan di belakang, diribai itu manusiawi. Sebatas itu watak normalnya Bani Adam. Tobiat normal Bani Adam. Itulah anak-anak manusia. Suka dipuji, gak suka dibenci. Senang disanjung, gak mau dijatuhkan. Itu manusia. Tapi ingat, istilah ini, baper atau HSP ini, untuk sesuatu yang sudah highly. High, tinggi banget. Artinya sudah sampai pada tingkat mujawazatu haddih. Melampaui batas kewajaran, batas kenormalan. imma ifrat wa imma tafrit. Ini yang enggak diizinkan dalam syariat. Ini yang nantinya memunculkan dampak negatif dari baper tadi itu. Unsur hulunya, unsur melampaui batasnya. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua adalah asbabnya. Sebab yang membuat dia baper itu hal-hal yang gak penting banget. Bukan hal-hal yang prinsip, yang besar, yang layak untuk itu. Enggak. Receh. Barang receh, barang yang gak ada, gak muktabar, gak dianggap, gak bernilai. Dianya yang terlalu sensitif. Tergambar insyaAllah ya. Tergambar insyaAllah ya. Gak ada orang yang membicarakan dia, gak ada orang yang menggunjing dia, gak ada orang yang membuli dia. Gak ada. Tapi dia paper poin-poin apa gitu, satu kata yang muncul di grup tadi itu. Dia merasa saya ini, saya dihinakan ini, saya dibully ini. Asbabnya itu gak jelas. Barakallahu fikum. Ini yang membuat muncul dampak negatif dari perangai baper. Dipahami ya, dikarenakan melampaui batas kewajaran. Dan pemicunya hal yang receh, hal yang remeh, gak bernilai, gak berarti. Yang ketiga, dari sikap baper ini barakallahu fikum akan memunculkan hal-hal yang, kalau saya bahasakan, ujungnya bisa mengerikan. Tergantung sejauh mana dia punya keberanian, sejauh mana dia mengekspresikan balasan bapernya itu, sekuat apa orangnya, powernya, kemampuan dia. Barakallahu. Jadi ketika ini terjadi pada orang-orang yang punya power, kekuatan, kekuasaan, pamor, punya posisi, punya kedudukan, punya masa, punya pengikut, berapa urusannya? Panjang itu urusannya. Bukan semata-mata merusak kepribadian dia, merusak persahabatan, pertemanan, merusak ukhuwah Islamiyah, hubungan kemasyarakatan. Barakallahu fikum, apalagi dimasukkan dalam pembahasan kancah dakwah ilallah, merusak dakwah. Dia akan mengerjakan hal-hal yang di luar benak kamu. Dikarenakan bapernya itu. Kenapa ini orang kok tiba-tiba begini? Tiba-tiba begitu? Wallahul musta'an. Ini ilustrasi. Dampak negatif baper. Ketika masuk dalam ranah dakwah. Ranah dakwah. Barakallahu fikum. Apa aja? Entah perbincangan di kalangan para pengabdi dakwah, perbincangan di kalangan para duat ilallah, perbincangan di kalangan para ikhwah. Mengena es di pikiran dia, di benaknya dia. Hal yang dianggap menjatuhkan kehormatannya. Baper dia. Baper dia. Nyeng. Gitu bahasanya. Teng. Langsung naik pitam. Marah. Dan dia berlebihan. Berlebihan. Aman ini yang dimaksud ini. Aman yang dibicarakan ini. Ada orang yang gak suka sama ana ini. Kepengen supaya nama baik saya jatuh ini. Siapa dia? Cari. Orang baper saat nemunya. Tentu yang dicari orang-orang yang dianggap gak suka sama dirinya. Fulan. Kadang terucap, kadang yang membahayakan dimasukkan dalam hati. Muncul penyakit dendam. Harus pembalas dendam. Barakallahu fikum. Ini harus habis. dia harus jatuh. Kehormatan dia harus injak-injak. Mengerikan. Tidak ada bukti ilmiah yang bisa dibawakan. Semuanya ambigu, semuanya gak jelas. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Sesuai dengan khayalan dia yang membuat dia baper tadi itu. Tak ada semua itu. Ini kan adil maksud. Ini, cuma kapan dia ngomong kayak gini? Lah ini, lah ini, lah ini. Ini gak ada yang, gak ada nama yang disebut. Gak ada hal yang apa begitu. Orang baper begitu. Sangat, sangat, sangat, sangat sensitif. Itu bahasa heckling-nya dia. Ini. Dan dia punya power. Dia punya kemampuan. Wah, dia akan mengerahkan semua kemampuannya untuk mengobrak-abrik bulan. Menfitnahnya, mengunjingnya, menjatuhkannya, bla bla bla bla. Dalam dakwah terjadi semacam ini. Hancur dakwah. Jadi gak peduli. Dampak negatif berikutnya pada baper ini. La yubali. Adabul mubala, gak peduli. Pokoknya dia harus bisa melampiaskan semua tadi itu. Gak peduli. Barakallahu fikum. Dia akan kerahkan semua yang ada. Begitu keinginan dia tercapai, sesuai dengan yang dia harapkan, hancur ini orang, jatuh dia. Puas. Merasakan kepuasan. Senyumnya itu yang saya katakan di tadi pagi, senyuman kejah, bengis. Ini itu mengerikan ya. Tapi aku yang buat. Akan muncul sekian banyak mafasid azimah di sini. Atau dalam perkara ukhuwah, muamalah dan yang lain-lainnya, merusak semua yang ada. Dan antum pihak ketiga yang enggak tahu menahu atau orang yang enggak terlibat di sini bingung sendiri. Ini ngapain ini orang? Ini ngapain dia mengerjakan begini? Ngapain dia mengerjakan begitu? Ngapain dia kok sebegitunya kepada si fulan, kepada si alan? Emang ada apa di antara mereka berdua, bertiga, berempat, berlima ini? Ada apa ini? Tanya, ada apa ya? Enggak ada apa-apa. Ya itu ada apa? Enggak tahu. Enggak apa-apa. Gak apa-apa kenapa seperti ini muamalahnya. Kenapa seperti ini ukhuwahnya. Kenapa seperti ini ta'awun da'awinya. Ta'awun tarbawiyahnya. Kok demikian. Dan sesuai dengan yang diharapkan dalam Islam. Ta'awun yang bagus. Tafahum yang bagus. Ukhuwah yang bagus. Sinergi yang bagus. Kenapa? Gak apa-apa. Angel. Antunya susah. Tapi secara realnya terus berjalan. Dikarenakan bapernya belum tuntas. Merusak ini. Ikhwan. Merusak dirinya kamu sendiri. Dan merusak hal yang lain yang terkait dengan kepentingan banyak pihak. Kalau dalam dakwah, dakwah yang dihancurkan. Dalam ukhuwah, ukhuwah yang dihancurkan. Ini kalau punya kemampuan, power untuk itu. Wallahul musta'an. Dan seringkalinya orang baper ya begitu. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, bapernya dikarenakan menganggap ada orang yang menyanjungnya, memujinya, bla bla bla bla bla bla bla. Ini membuat dia terbang tinggi, takaburnya, ujub congkaknya, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Merasa dirinya besar, hebat. Menganggap yang lainnya remeh, receh, rendah, gak ada nilainya, gak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Ada hanya bawa perasaan saja. Dia punya keutamaan, tapi gak setinggi itu. Dia punya kelebihan, tapi gak sehebat itu. Dia punya kemampuan, tapi tidak sewah yang dia bayangkan tadi. Dia saja yang terlalu baper. Allahul musta'an. Karena melampaui batas yang normal, yang wajar, tercela. Dan dampaknya pun juga besar, jelek. Tadi ihtikarul ghair, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, mencemooh orang lain, menghinakan orang lain, takabur, ujub, bangga diri. Allahul musta'an. Ketika diterapkan dalam sebuah dakwah, sebuah tarbiyah, ya akan merusak ukhuwah, merusak interaksi para duat, para pengabdi dakwah. Dia merasa yang paling hebat, dia merasa yang paling tinggi, dia merasa yang paling ini, dia harus dijadikan sebagai pemimpin, harus memiliki martabat yang sangat tinggi, harus dimuliakan, harus dihormati, kalau tidak habis. Allahul musta'an. Dan dia merendahkan banyak pihak dan banyak hal. Merusak ukhuwah da'awiyah. Merusak ukhuwah tarbawiyah. Juga merusak ukhuwah dalam persahabatan barakallahu fikum. Nah, ketika dia menyikapi orang yang dianggap pro dia, juga begitu. Bucin, budak cinta. Tapi bukan terkait dengan suami istri ya, atau yang artinya seneng banget sama orang ini, seneng pol gitu, melampaui batas. Ini yang mengerikan. Mau dia salah, mau nggak dia, tadi pro ana, dibela sama dia, kan mengerikan. Fallahul musta'an. Ini kalau yang punya power, yang punya kekuatan, yang punya kemampuan untuk melampiaskan bapernya tadi, muncul berbagai macam mafasid azimah, kerusakan-kerusakan yang besar, dampak yang sangat negatif, apalagi dibawa pada ranah-ranah mulia semacam ini. Allahul musta'an. Ketika pelakunya enggak memiliki kemampuan untuk pelampiasan baper, dia yang rusak. Nah, dia akan stres, depresi, menghadapi semua yang ada ini. Dia mau marah, enggak bisa. Dia mau melampiaskan, enggak bisa. Dia mau melawan, dia enggak mampu. Dia merasa dunia ini enggak ada yang pro sama dia, enggak ada yang suka sama dia, enggak ada yang mencintai dia. Semuanya membenci dia. Ya muncul depresi, stres. Mungkin dia akan menjadi gila gara-gara itu. Sehingga dia emosinya enggak stabil. Tahu-tahu pemarah, temperamental, gampang tersinggung, segala macamnya begitu. Tapi dia pribadi begitu. Enggak bisa ngelawan yang lainnya. Ujung-ujungnya stres, depresi. Gila dia. Asabahul junun bihada. Allahul musta'an. Ini semua dikarenakan apa, ikhwan? Mujawazatul haddi. Melampaui batas-batas kewajaran. Asbab yang memunculkan bapernya itu receh kabeh. Allahul musta'an. Maka jangan baperan. Jangan baperan. Jadi jangan menjadi seseorang yang terjangkiti penyakit baper tadi, HSP tadi itu. Segala sesuatunya harus diukur, dinilai dengan bimbingan syariat. La ifrata wa la tafrita. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasan. La hulu wa la jafa. Jangan hulu, jangan jafa, itu terlalu kering, terlalu kaku. Tapi wasatiyah, semua pertengahan, seimbang, adil dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Dan segala sesuatunya harus diperjelas terlebih dahulu. Hal yang negatif jangan suwon dulu. Hal yang bagus jangan langsung suwon. Semuanya harus diperjelas, ditathabut, ditabayun. Barakallahu fikum. Kamu baper, kamu mengira fulan, alan, tidak suka sama kamu, membicarakan, menggunjing kamu. Tabayun dulu, cek dulu, betulkah demikian? Buktikan terlebih dahulu dengan ilmiah, apakah demikian kenyataannya? Kamu cek, ada dasar ilmiahnya. Jangan sampai akal kamu tertutupi baper. Jangan sampai ilmunya antum ini gak muncul gara-gara baper. Ada ilmiahnya. Bisa kamu cek, bisa kamu buktikan dengan bayinat, dengan barahin, dengan hujjah. Fulan Ustaz menghibai anak. Buktinya mana? Ini Ustaz. Yang mana? Ini. Betul dia. Dia membicarakan antum, fulan bin fulan, gak ada lagi yang lain punya nama itu rente. Dibicarakan di belakang, dibicarakan di forum dan segala macamnya. Nah ini baru benar. Bagaimana Ustaz? Anak gak baper. Ini namaku tersebut. Gitu loh. Lalu setelah itu dicek kembali. Kok kenapa kok saya diribai? Ada apa dengan saya? Apakah saya keliru? Apakah saya salah? Apakah saya mengerjakan sesuatu yang membuat mereka menghibai anak? Jadi gak langsung penyikapan. Semua ditathabut, di cross check terlebih dahulu. Ada muhasabah. Barakallahu fikum. Ada apa dengan saya? Cek. Oh saya berbuat demikian. Saya yang salah. Saya harus rujuk. Saya harus insaf. Harus bertaubat. Tolong fulan serahkan kepada dia. Jangan menyebut nama saya di forum. Langsung sampaikan kepada saya saja nasihatnya dan segala macamnya, saya akan berjuang menerimanya. Hak kata normal. Barakallahu fikum. Apalagi yang berkaitan dengan bab-bab da'awiyah, bab dakwah, apa yang terkait dengan masalah menghukumi seseorang, mengkaji seseorang dengan hukum-hukum yang syar'i, ini menyimpang, ini orang yang menyalahi sunnah, yang berbuat dosa dan segala macamnya, jangan sembarangan. Jangan menggunakan ilmu baper dalam hal seperti itu. Semuanya rinci, detail, tathabut, tabayyun, ada barahin, ada hujjah, dokumentasi, bukti. Barakallahu. Ketika betul terjadi, ya penyikapannya pun berbeda-beda tergantung dengan bagaimana kadar kesalahannya masing-masing. Kadang dimaafkan, kadang dibiarkan, kadang disikapi dengan lebih tegas, macam-macam. Barakallahu fikum. Hanafidina asyakumullah. Intinya adalah perangai ini dengan gambaran yang dibawakan di atas tercela. Baper itu tercela. Baper itu menyalahi kepribadian muslim yang berakhlakul karimah. Dikarenakan haik sensitif, haikli sensitif. Semata-mata sensitif labas. Tapi kalau haikli terlalu tinggi, ini yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Fadhilatina jazakumullah. Maka obat dan solusinya adalah kembali pada bimbingan Islam dalam semua hal. Dalam interaksi, dalam bermuamalah, dalam berukhuwah, dalam bersahabat, dalam berteman, dalam interaksi dakwah, tarbiyah dan segala macamnya, semua harus dengan bimbingan syariat. Tolak ukurnya harus bimbingan syariat. Hak katakan hak, batil katakan batil, benar katakan benar, salah katakan salah. Masing-masing kita harus berjuang sekuat tenaga menyesuaikan perangai kita, karakter kita, bawaan kita, akhlaknya kita sesuai dengan bimbingan syariat. Betul, alhamdulillah, salah perbaiki. Barakallahu fikum. Dan juga tinggalkan perangai-perangai yang buruk. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ini sedikit berkaitan dengan gambaran baper, wama atrokama baper, yang gak mungkin diperpanjang dikarenakan satu poin saja. Tapi hal-hal yang saya utarakan di atas mewakili insyaallah ta'ala ikhwan dan tergambar insyaallah ta'ala dampak negatif dari hal-hal yang melampaui batas tadi. Barakallahu fikum. Yang punya penyakit ini harus sadar, harus insaf, perbaikan diri, jangan melampaui batas. Pikir masa-masa dampak negatifnya. Untuk Anda pribadi, apalagi terkait dengan orang luar, bermasyarakat, berteman, bersahabat, apalagi dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah, wallahul musta'an. Ingat, ketika Anda memiliki perangai seperti ini, Anda sendiri akan hancur. La yadur la nafsah. Dia akan membahayakan dia pribadi. Dan wala yalumanna illa nafsah. Kalau terjangkit penyakit itu, jangan mencela siapapun. Cela diri sendiri. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Ada waktu setengah jam kurang sedikit. Monggo. Dari mulai tema pertama, 2, 3, 4. Ada yang mau sampaikan? Ada yang kurang? Monggo. Barakallahu fikum. Pripun? Enggak ada, nanyakan. Berarti masya Allah ya, jelas banget gitu ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat temanya Allahul Musta'an. Gak mungkin panjang pembahasannya, pembahasannya segitu tok aja kok. Ya, mau dipanjang-panjangkan lah nanti malah di luar pembahasan baper nanti. Kira-kira baper itu perangai yang menimpa siapa ya, Pak? Perempuan saja atau laki juga bisa baper? Laki perempuan, Pak ya? Iya, laki perempuan bisa terkena penyakit HSP ini. Waalaikumsalam. Umumnya? Perempuan? Masa iya? Enggak juga. Iya, betul. Perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang baperan, kayak perempuan. Gitu, Pak ya? Kurang maskulin berarti dia, masih feminim dia. Allahul musta'an. Kurang rejal gitu Pak ya. Allahul musta'an. Khair insyaallah. Apakah bisa, apakah mungkin orang yang punya ilmu, belajar agama, ngerti agama, kena penyakit baper ini? HSP ini. Mungkin enggak? Mungkin. Waduh. Ya, aku harus muhasabatun nafsi ini berarti aku ini. Ya apa contoh nih? Wong ngaji, wong taklim, thalibul ilmi dan segala macamnya bisa kena baper ya apa ini? Oh gitu ya. Dari sisi manusia Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Manusia Ustaz. Dia dari Adam, seorang insan. Dia punya pembawaan dan karya yang dia mungkin saja. Masya Allah. Dengan saya katakan, kalau sampai ini masuk pada ranah dakwah, tarbiyah, artinya apa? Orang yang punya kekuasaan, punya power, punya massa dan segala macam, artinya apa? Yang menimpa mereka juga akan sangat membahayakan. Barakallahu fikum. Dari baper ini akan muncul lebih parah lagi, ikhwan. Parah banget. Dari HSP akan muncul penyakitnya namanya NPD. Apa ya kepanjangan NPD ini? Narsis. Apa bahasa Latin ini? Ini dokter ini, Rek. Dok. Wah, maksud browsing mana ini? Browsing enggak? Aduh, ilmu-ilmu browsing kayak gini ya, Pak. Singkatannya ngerti terunak delok bahasa Latin ini. Apa Latin ini? Ada yang tahu enggak? Ngoso gak ada yang tahu rek. Namanya narcissistic personality disorder. Apa lagi? Gangguan kesehatan mental yang membuat orang merasa percaya diri terlalu berlebih-lebihan. Ya. Terlalu tinggi. Sebab hulu melampaui batas. Cuman yang ini anu dia. Haus perhatian, haus kekaguman, punya sikap manipulatif, banyak makan dan segala macamnya. Awalnya baper. Tapi dibiarkan bablas sampai NPD. Ini namanya gangguan kepribadian narsistik. NPD namanya ini. Ini macam-macam dari gen ada, pola asuh juga begitu, lingkungan, sama kayak tadi persahabatan segala macam-macam. Hati-hati. Kalau NPD ini ikhwan mengerikan ya. Karena enggak menyadari punya penyakit NPD. Narcissistic personality disorder. Masyaallah. Hati-hati, Pak ya. Ini semuanya penyakit kejiwaan. Baper ini juga penyakit kejiwaan. Jadi saya katakan kalau dia enggak punya kemampuan untuk membalas itu semuanya, stres dia, depresi dia, gendeng dia, masuk rumah sakit jiwa. Apa ini penyakit apa? HSP, highly sensitive person, apa baper. Kalau NPD ini yang punya kemampuan lebih, akan muncul ke arah NPD. Wallahu musta'an. Apakah baper bisa menyedar pada kesehatan? Mungkin, tergantung bagaimana dia melampiaskan tadi itu. Saya gak mengerti perkara mengerikan mungkin. Mungkin kemaksiatan, mungkin dosa, keboliman, semena-mena, atau mungkin penyimpangan-penyimpangan yang mampu untuk ya, melampiaskan bapernya tadi. Bisa. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kok bagi buzzer yang goreng permasalahan. Ini nama ya, istilah untuk sebuah komunitas gitu ya. Ya, bisa mengenai siapapun kan gitu ya. Nah, kalau modelnya dengan yang antum gambarkan tadi, ini fatan. Ya, itu yang fitnah ya. Bahasa Arabnya ada fatan, juru fitnah ya. Kalau dibahasakan namam, ada. Itu kan adu domba. Nah, suka kurang goreng sreng sreng gitu ya. Biasanya buzzer itu kan bukan pelaku inti ya, buzzer itu kan ini orang ketiga, orang keempat, orang yang dipakai pelaku inti tadi untuk goreng segala sesuatunya. Maka dikatakan ada fatan. Apa combe? Apa cumbi itu? Itu yang pro dia. Kalau pas kontra, kalau kontra menggambarkan sesuatu sejelek mungkin yang dia bisa. Nah gitu. Ini yang kontra. Memang ini kan fakta. Ada fakta. Jangan suka jadi fakta ya. Seberapa pendek wanita boleh memotong rambutnya? Yang pertama enggak gundul. Yang kedua tidak menyerupai laki-laki. Yang ketiga enggak menyerupai kaum kufar atau yang fasik-fasik. Rambut wanita semakin panjang semakin bagus. Dulu di kalangan para salaf mereka memotong agak pendek ketika sudah enggak punya lagi suami. Ya, sudah meninggal suaminya dipendekkan dikarenakan enggak perlu lagi berdandan gitu. Di zaman dulu rambut panjang itu untuk berhias. Dengan panjang rambut dia akan bisa memainkan rambutnya dengan berbagai macam model untuk berdandan di hadapan suaminya. Enggak punya rambut ya wis, jadi enggak lagi berdandan. Barakallahu'alaikum. sifat bernikmat-nikmat dalam penderitaan orang lain. Menikmati segala sesuatu yang menjadi penderitaan orang lain. Contohnya piye iki? Contohnya piye iki? Di benak saya ada sebuah gambaran yang kejem banget ya. Kejem banget ya. Ini sikap baghyun, semena-mena dan zalim kepada orang lain, terutama yang dia enggak suka. Ya, dia enggak suka. Jadi dia jatuhkan, dia hancurkan dia tadi itu dalam kondisi yang sangat terpuruk, sangat rendah, sangat hina, sementara dia orangnya sukses begitu. Nah, tadi senyumnya senyum kekejaman dan kebencian. Gitu. Tadi ini Evan, dia merasa puas gitu, berhasil menghabisi orang yang enggak dia suka, macam-macam, nama juga orang jahat. Entah dia ngopi, entah dia ngeteh, dia apa gitu. Kejam gitu ya. Saya enggak tahu ada kan yang kayak gini perangainya. Kalau ada, oh mengerikan ya. Kalau itu dimaksud ya ikhwan, ya enggak boleh. Zal kezuliman tidak akan semena-mena, wallahul musta'an. Tapi kalau Allah Jalla wa'ala beri kemudahan kepada dia, rezekinya lapang, urusannya mudah, masya Allah, rezekinya banyak, bisa bikin rumah, bangun rumah yang cukup bagus, bisa beli mobil, motor, segala macam, rezekinya banyak, bisa istri dua, istri empat, gitu, masya Allah. Ada seseorang yang dia miskin, dia fakir. Memang dia tidak dikatakan miskin, fakir. Dia sudah berusaha segala macam, memang rezekinya masih sedikit, fakir gitu. Baper. Lihat fulan itu. Ya gembira dengan penderitaan saya. Lihat tuh fulan itu. Bernikmat-nikmat dia dengan rumahnya. Di atas penderitaan kubuk saya ini. Baper tadi itu. Ini seudon. Alasannya apa? Gak ada bukti kalau dia melecehkan dia. Semata-mata ini miskin itu kaya. Ya bukan demikian pembahasannya. Intinya gak beres. Intinya kena HSP. Apalagi masya Allah fulan tadi orangnya pengertian banget. Orangnya khair baik. Begitu masya Allah perhatian. Bantu dia. Kata masuk uang. Beras dan segala macamnya. Ini hamba Allah gak banyak syukur. Kurang syukurnya itu. Hah? Kasih beras. Jazak lahir. Segini aja. Tega antum masih saya cuma segini. Hah? Antum bawa cuma 5 kilo kayak gini antum. Antum teman saya kan. Antum punya kemampuan lebih kan. Di rumahnya antum banyak berasnya kan. Hah? Sengaja antum bergembira dengan seperti ini. Wah. Dianya ini enggak beres. Terus maunya apa? Maunya dia kayak fulan. Allahu musta'an. Ini perang yang sangat jelek. Barakallahu fikum. Yang mana jelek? Yang miskin tadi itu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mengubah perangai yang jelek? Masya Allah. Yang pertama harus tahu diri dulu. Itu yang paling penting. Dia harus tahu ada pada dirinya sebuah perangai yang kurang patut, yang kurang pas, yang kurang sempurna, atau bagaimana jelek. Sifar pada Allah Jalla wa'ala. Berjuanglah untuk meninggalkannya dan mengganti dengan sebaliknya. Cara ilmu, pelajari ilmunya, ayat, hadis yang mengecam tindakan jelek ini, supaya kamu tuh nggak berhenti lagi mengerjakannya. Ayat, hadis yang menerangkan keutamaan akhlak lawan daripada itu, supaya motivasi untuk mengerjakannya. Terus persahabatan yang bagus, bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang bagus, lingkungan yang baik, katanya. Dan berjuanglah. Namanya tekasuk, berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk merubah yang ada. Ketika itu punya keikhlasan, ketulusan, taufik Allah Jalla wa'ala dan kemudahan, akan dikasih kemudahan dan merubahnya maupun. Tapi memang susah, berat untuk perjuangan dan pengorbanan. Ketika itu memiliki azam yang sangat kuat, akan diberi kemudahan insyaAllah ta'ala. Awalnya berat. Tapi lama-lama akan ringan, ringan, ringan, bisa menghilangkannya Barakallahu fikum. Yang penting harus tahu diri dulu. Ini problem yang paling utama. Dia enggak ngerti kena HSP. Dia enggak merasa kena NPD. Ngam ya. Ini repotnya. Jadi nasihat ya akhi itu kok baperan. Saya harus sih baperan. Takillah ya akhi. Itu adalah sembarangan. Enggak mau dinasihati, enggak mau diajak baik. Karena belum tahu diri. Maka yang paling penting adalah ikhwan, ma'rifat wa qadin nafsi. Tahu kadar diri dengan cara muhasabah. Muhasabah. Muhasabah yang paling bagus ialah apa kata orang tentang antum. Disebutkan antumnya, antum tanya apa kata orang terkait dengan antum. Yang disebutkan dalam hadis atau dalam ada mengatakan hadis ada mengatakan asar sahabat al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Jadi yang tahu siapa antum, saudaranya antum, teman-temannya antum. Ya, antum menggunakan mereka sebagai cermin. Merekanya berjuang memperbaiki antum. Ada yang kurang bagus, diperbaiki cerminnya. Antumnya bercermin kepada teman-teman tadi. Barakallahu fikum. Dan para salaf masya Allah orangnya baik-baik, menggunakan sahabatnya, teman karibnya, dan sekitarnya untuk tahu kata diri mereka masing-masing. Ngomong kalau ada hal yang kurang pas tentang anak, sampaikan pada anak. Tunjukkan kepada saya, ini kurang bagus, ini kurang tepat, ini kurang baik. Jangan memperbaiki. Nah, kata. Lapang dada harus jiwa besar ya. Afal ya akhi. Man ana indak. Saya itu orang kaya apa dengan antum? Fadal, jujur, enggak apa-apa akhi. Anda tak berusaha untuk menerima yang ada ini akhi. Afal ya akhi ya. Kita-kita ini ya mohon maaf ini enggak menggunjing sih tapi kok fakta di kalangan kami antum itu baperan. Oh gitu ya? Iya. Yang mana ya? Nih. Jadi kalau heru tadi siku. Perbaiki setelah itu. Itu cermin yang paling cepat, yang paling efektif. Ingat ya teman-teman baik, teman-teman yang bagus, yang khair, nama antum. Jangan berjumpa dengan musuhnya antum. Ini musuhnya antum, yo enek kape antum. Dengan orang dekatnya antum, dengan sahabat-sahabat antum, dengan ikhwa-ikhwa antum. Siapa ini? Terus jujur. Nanti persiapkan jiwa besar, legowo untuk menerima segala sesuatunya dari Allah itu. Kalau saya gimana ya? Saya paparan ya? Dalam pandangan nanti. Insya Allah semoga khair semuanya ya. Mohon nasihatnya supaya tetap semangat mencari ilmu meski sedikit orang. Duh. Antum talabul ilmi itu enggak ada hubungan sama orang lain. Itu terkait dengan antum secara pribadi. Antum yang memerlukan ilmu ini untuk kepentingan antum, kemaslahatan antum, amalnya antum, akidah antum, ibadah antum, dakwahnya antum, akhlaknya antum, adabnya antum, dunia akhiratnya antum, antum secara pribadi. Antum, jangan oleh yang lainnya. Hatta antum sendirian yang diajari, gak ada masalah, privat. Jangan oleh sedikit banyak. Betul, ketika antum datang ke majelisul ilmi yang hadir banyak, menyemangati, betul. Itu jelas. Tapi jangan dijadikan sebagai patokan tolok ukur semangatnya antum. Jangan. Dikarenakan ini untuk antum secara pribadi. Lima selah hati nafsik untuk menghadir kamu pribadi. Dipaham ya? Gak ada masalah orang mau gaib hadir. Yang penting saya hadir. Yang penting saya yang harus memiliki ilmu ini, yang paham ilmu ini. Saya mau mengamalkannya, mau ibadah dengan ilmu, berakidah dengan ilmu, berakhlak dengan ilmu. Hakana. Ngoten nggih. Nah. Bukan berarti nyemangati ndak hadir Balik. Justru nyemangati hadir di taklim, hadir datang. Semuanya datang ya. Terkadang ada yang udzur bisa yang live streaming, barakallahu fiikum. Manfaatkan media yang ada untuk thalabul ilmi ketika tidak mampu untuk hadir. Barakallahu fiikum. Yo. Ada niki. Belum setengah enam loh. Ikulah Jawa Timur. Ah. Jawa Timur udah ada dari tadi. Ada seseorang mandi suci setelah haid zuhur. Apakah harus mengganti subuhnya? Tidak. Dikarenakan ketika subuh dia masih ada penghalang untuk sholat, namanya haid. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah dia suci ketika asar. Sucinya ketika di waktu asar. Apakah dia hanya mengerjakan asar saja yang sudah suci ketika itu, ataukah juga menggabungkan zuhur dan asar? Dikarenakan zuhur dan asar mungkin dijamak takdim atau takhir. Ini pembahasannya ya. Yang rajih tidak. Dikarenakan ketika zuhur dia masih ada penghalang. Ada penghalang itu haid. Baru suci ketika waktu asar, maka yang dikerjakan adalah yang asar saja. Barakallahu fikum. Apa bedanya tasabut dan tabayun sani mawon? Itu bahasa lain, tabayun tasabut. Sama saja ayatnya fatabayyanu juga fatasabbatu. Ada soal yang sangat bagus. Ini mungkin perlu jawaban dari antum sering-sering ya, Pak. Bagaimana cara mensikapi orang yang baperan? Lupa tadi kan sampaikan ya. Gimana caranya, Evan? Punya pengalaman? Ya karena enggak ada di kita yang baperan Ustaz, jadi enggak punya pengalaman. Oh, ya insyaallah. Alhamdulillah. Siapa tahu pernah diceritain siapa, di mana gitu, pernah membaca atau gimana. Ya apa? Didiemin. Loh. Ente diam loh, salah paham. Kenapa kok dia diam? Dia udah gak suka sama saya lagi. Kenapa kok dia diam? Kenapa kok dia diam? Kenapa dia bicara? Emang saya siapa? Saya hizbi apa? Apa saya menyimpang? Dikarenakan apa? Kok dia diam begini? Iya. Hah? Terus iya. Sing sabar pak. Sabarlah menghadapi tipe-tipe yang semacam ini. Dikarenakan dia enggak normal. Yang sabar, yang tabah, dan berkala. Lihat situasi dan kondisinya, memberikan keterangan, rinci, detail kepada dia dengan baik-baik, supaya dia paham. Inilah sesungguhnya. Lihat situasinya, dia situasinya lagi normal, lagi bagus, moodnya lagi baik, sampaikan. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Gak ada hubungan sama antum. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Kalau itu terkait dengan bab-bab keagamaan yang besar, katakan langsung. Gak ada basa-basi. Barakallahu fikum. Ada gak yang baper semacam ini? Yang saya kabarkan tadi. Dari grup WA, segala macamnya. Ini saya, ini. Ada setumpuk gini ya, dia membawakan bukti dan data, katanya data ilmiah lengkap, setumpuk gini datang kepada ahli besar untuk mengatakan mereka ini membicarakan bla bla bla bla bla bla. Buka satu persatu, mana namamu? Enggak ada ini, mana namamu? Enggak ada ini. Kenapa? Ya baper tadi itu. Mana? Mana dalil? Mana bukti? Mana burhan? Mana bayyinah? Tidak ada ini. Ada sarsarah. Insyaallah. Ya ada lagi. Mana ada lagi yang lainnya enggak? Hah? Orang baper ya begitu itu. Kamu aja enggak paham yang saya maksud. Ya gimana cara memahami yang di benaknya itu? Kita kan terkait dengan yang real, yang nyata, data yang valid. Itu kalau gak, kamu enggak paham, banyak orang berakal yang paham. Loh. Kayak apa? Lah ini ulama besar yang begitu kan, kemudian dia menggunakan poin-poin tadi untuk menghakimi orang lain, memutuskan mereka begini, begini, begini dengan hukum-hukum yang zalim. Ya yang sabar yang ada orang tadi, terus dimintai kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, mana buktinya? Mana? Hat, mana? Antum mengatakan dia begini, begini, hat, mana? Kejar terus, kejar terus, kejar terus. Supaya dia tahu itu baper. Sadar, alhamdulillah nggak sadar ya sudah. Mau apa lagi? Ya selebihnya ketika dia semakin parah, semakin membahayakan umat, ditahdir. Taghayyara, dia telah berubah. Masih begitu. Ini fatan. Untuk menyelamatkan sehingga banyak orang yang dihakimi, yang dihukumi, yang disikapi dengan zalim dikarenakan dia ini. Patahkan ini, kira yang ini. Jangan tanya sama saya siapa dia. Barakallah. Damarif kan? Damarif kan? Cukup. Jangan baper. Cukup. Cukup ya, jangan baper. Jangan baper ini. Kenapa kok cukup Ustaz? Emang atuh gak suka sama kami ikan pati? Duh, baper nih ini. Ya, cuma waktunya udah habis, ya wis. Cukup sampai sini, waktunya habis, jangan baper. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.